tansalikha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah, terkelupas dari hatinya keinginan bertaubat secara keseluruhan. Ini benar-benar enggak ingin bertaubat sama sekali. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Padahal kalau separoh saja mati, mati separoh keinginannya, itu dia enggak akan taubat. Apalagi kalau mati secara keseluruhan. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzabin bil lisan bi syai'in katsir. Maka yang datang dari istighfar-istighfar palsu, taubat-taubat al-kadzabin, taubatnya para pendusta, yaitu taubat dan istighfar di lidah saja. Bishay'in kathir, terjadi banyak sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tetap ngambil, tetap bermaksiat. Astagfirullah, ambil dia. Ini istighfar para kadzabin. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Hatinya tetap terikat dengan kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertaubat, astagfirullah. Dalam hatinya, nanti besok saya pengen lagi. Musirun alaiha israr, terus menerus di atas kemaksiatan. Azimun ala mawaqatiha mata amkanahu, bertekad ingin mengulanginya kapan ada kesempatan. Ini taubat taubatul kadzabin, istighfarnya istighfar kadzabin. Wah, bertobat saya, nyesel saya. Kalau ditanya lebih lanjut, kenapa taubat, kenapa nyesel? Hampir ketahuan. Nanti besok kalau gak ketahuan, saya kerjakan lagi. Jadi nyeselnya karena hampir ketahuan, hampir kelihatan, waduh, nantilah, kapan-kapan. Itu bukan taubat. Merencanakan kapan memungkinkan dia kerjakan lagi. Ada laisa bitaubah. Yang kata Syekh, kata Ibnul Qayyim, azimun ala muwaqatiha mata amkana, dia bertekad untuk mengerjakannya kembali kapan dia bisa. Wa hadha min a'zamil amradi wa aqrabiha ila al halak, dan ini adalah sebesar-besar penyakit dan yang paling dekat dengan kebinasaan. Kalau sudah hilang keinginannya untuk bertaubat, akan semakin semangat untuk bermaksiat dan tidak lagi memiliki rasa takut. Bahkan faslun al-ma'asi taslakh al-qalba an istiqbahiha, bahkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa akan mengelupas atau akan menguliti hati dari perasaan jeleknya dosa. Perasaan kalau itu jelek, itu terkelupas. Tansalikhu minhu, terlepas daripadanya. Sehingga tidak merasa kalau itu jelek. Terbayangkah bagaimana seorang yang sudah tidak lagi menganggap kemaksiatannya sebagai kejelekan? Seperti apa keadaannya? Dia tidak malu. Dia akan menceritakannya dengan bangga. Walaupun orang tidak melihat, dia akan mengatakan fa'altu kada, aku sudah berbuat begini, aku sudah berbuat begitu, karena sudah lagi tidak menganggap jelek. Wa minha annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha, kata Muqayyim rahimahullah, di antara kejelekan maksiat adalah terkelupasnya dari hati perasaan jelek terhadap maksiat. Fatasiru lahu 'adah, akhirnya kemaksiatan tadi menjadi kebiasaan. Fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas, dia tidak merasa jelek, tidak merasa aib pada dirinya walaupun manusia melihatnya. ra'yatan nasi lahu kulluhum, bahkan kalau perlu manusia seluruhnya menonton, dia enggak peduli, enggak merasa kalau itu jelek. Wala kalamahum fi, tidak pula peduli dengan ucapan-ucapan orang lain yang mengucapkan kejelekan-kejelekan dirinya, enggak peduli. Wa hadza 'inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuk wa tamamul ladzah. Yang seperti ini bagi arbabul fusuq, bagi orang-orang yang selalu dalam kefasikan, adalah sesuatu puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan kata mereka, arbabul fusuq. Hatta yaftakhira ahaduhum bil ma'siyah, hingga salah seorang mereka berbangga dengan kemaksiatannya. Aku habis sekian botol, aku habis sekian, kalau bicara khamr, aku sanggup minum dalam semalam sekian, bangga. Tidak lagi menganggap bahwa itu jelek. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu bagi mereka puncak kesenangan, puncak kebahagiaan. Wa yuhaddits biha man lam ya'lam annahu 'amilaha. Bahkan dia akan menyampaikan, akan memberitakan kepada orang-orang yang tidak tahu kalau dia mengerjakan. Dia akan ceritakan, saya kemarin habis minum sekian khamr, saya begini, saya begitu, ila akhirnya. Kemarin saya ambil, mencuri maksudnya. Oh iya, mencuri. Bangga, enggak malu, enggak merasa jelek. Ini sudah tingkat yang kesekian. Tingkat pertamanya tadi, hati melemah dari keinginan taubat, melemah, melemah, melemah. Awalnya ketika mengerjakan gemetar, takut dan berkata, insya Allah kalau sudah ini saya berhenti, gak akan saya mengulangi lagi. Pengen taubat. Lama kelamaan hilang keinginan taubat tadi. Hati melemah, melemah, melemah. Begitu hilang keinginan taubat, yang muncul berikutnya bukan lagi keinginan taubat, tetapi justru membanggakan, mendakwahkan dan mengajak. Mari berpacaran. Astagfirullah. Mengajak, menyanyikan, mari berpacaran, mari berpacaran. A'udzubillah min dzalik. Allah melarang, Rasulullah melarang, agama Islam melarang mereka berdendang ria menyanyikan mari berpacaran. Kalau dilihat KTP-nya muslimin, muslimah. Kok aneh? Ikhtilat haram, berduaan haram, berdekatan haram, berpegangan haram. Terus bagaimana mungkin? Sudah hilang dari mereka istiqbahuha. Sudah hilang perasaan kalau itu jelek. Itu hilang dari dirinya. Bangga. Wallahi kullu dhanbin mu'afa. Setiap dosa bisa diampuni. Illal mujahirun. Kecuali para mujahir. Siapa mujahir ya Rasulullah? Mujahir adalah ketika di malam hari dia berbuat dosa, enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tiba-tiba pagi dia membanggakannya, menceritakan, fa'altu kada wa fa'altu kada. Aku begini, aku begitu. Itu mujahir, gak akan diampuni. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hada darb minan nas la yu'afaun. Jenis manusia yang kayak gini gak dimaafkan. Wa yusaddu alaihim tariqut taubah, dan akan tertutup atas mereka jalan taubat. Wa tughlaqu alaihim abwabuha, dan akan dikunci pintu-pintunya, pintu-pintu taubat, fil ghalib, secara keumuman. Illa man rahima rabbuh, kecuali siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah. Keumumannya kalau sudah mujahir biasanya tidak bertaubat sampai matinya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, semua umatku akan dimaafkan, illa al-mujahirin, kecuali para mujahir. Wa inna minal ijhari, dan termasuk ijhar, termasuk mujahir, أن يستر الله على العبد ثم يصبح ويفضح ويفضح نفسه. Termasuk ijhar adalah Allah sudah menutupi seorang hamba dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Tiba-tiba dia buka sendiri. Dia buka aibnya dan berkata, "Ya fulan, amiltu yauma kada kada wa kada. Ya fulan, aku hari itu begini, waktu itu saya begini, saya kerjakan maksiat ini, saya kerjakan maksiat itu." Fayahtiku nafsahu, dia menjatuhkan dirinya. Wa qad taba yasturuhu rabbuhu, faqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal malam harinya Allah sudah tutupi. Tidak ada yang tahu semuanya. Akhwani fid din, a'azakumullah. Mengapa? Malam hari Allah tutupi, selamat dia, masya Allah. Tertutup aibnya. Ternyata paginya dia menceritakan kesana kemari. Mengapa? Karena tidak ada lagi dalam hatinya perasaan kalau itu jelek. Qadin salakha min qalbihi istiqbahud dunub. Telah terkelupas dari hatinya perasaan dosa itu jelek. Akhirnya tidak peduli lagi. Na'udzubillah min dzalik. Wa minha, dan termasuk juga pengaruh jelek maksiat. Anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiyya mirathun an ummat minal umam alati ahlakahallahu azza wa jal. Bahwa setiap kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia, sesungguhnya itu adalah warisan dari umat-umat yang pernah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat-umat terdahulu, allati ahlakahallahu azza wa jal, yang telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan dalam bentuk liwat, homoseks, laki-laki memuaskan syahwatnya kepada sejenisnya, itu warisan. Mirasun an qawmi Lut, warisan dari kaumnya Nabi Lut, yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi, yang Allah angkat buminya, daerahnya, sampai nubahu kilabihim, sampai gonggongan anjing-anjingnya dan kokok ayam-ayamnya terdengar di langit saking tingginya, kemudian dihempaskan secara terbalik, tenggelam, lebih rendah dari dasar bumi atau lebih rendah dari permukaan bumi. Maka terkumpullah di sana air seperti lautan saking besarnya. Ikhwan fillah jazakumullah. Lautan itu di dalamnya ada barakah, ada ikan, ada permata, ada mutiara, ada berbagai macam manfaat-manfaat. Kecuali laut tersebut dijuluki dengan laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Mati. Bayangkan, lautnya aja enggak barokah. Karena itu azab terhadap kaum Lut. Maka siapa yang mengerjakan kemaksiatan dalam bentuk homo, liwat, berarti dia mengerjakan satu kebiasaan jelek kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhul haqqi bizaid. Demikian pula yang berbuat dosa, mencurangi timbangan, takaran, ukuran, bilang satu kilo dikurangi satu on, bilang satu meter dikurangi satu sekian senti, itu juga warisan. Warisan dari kaumnya Nabi Syuaib. Wailul lil mutaffifin, celaka mereka-mereka yang curang. Idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, yang kalau mereka ditimbang untuk mereka, mereka pengin pas, harus ukurannya pas, harus, tetapi ketika dia menimbang untuk orang lain, mereka curang. Allah adab kaum Nabi Syuaib. Berarti siapa yang curang dalam takaran, dalam ukuran, dalam timbangan, berarti dia dalam keadaan mewarisi penyakitnya kaum Nabi Syuaib yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulu, kesombongan di muka bumi. Wal fasad, yufsiduna fil ard, merusak di muka bumi. Membikin berbagai macam aturan yang merusak. Ingin merusak agama, ingin merusak masyarakatnya. Sombong. Maka itu warisan dari kaumnya Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun sombong, merasa tinggi di muka bumi. Dia jadikan kaumnya Syiah, pergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, kemudian diadu domba oleh Fir'aun. Dia angkat para wanitanya, dia jatuhkan kaum laki-lakinya. Dia bunuh kaum laki-lakinya dan dia biarkan hidup para wanitanya. Ikhwan ibn a'azakumullah zalim. Maka Allah adab mereka, Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Ketika sudah sampai nafasnya di kerongkongan, dia yakin akan mati. Baru dia bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa wa Harun. Maka Allah tidak terima. Karena terbukanya pintu taubat itu sebelum ghorghara. Ma lam yugharghir. Adapun setelah yugharghir, apa kata Allah? Al-ana waqad asaita qablu. Apakah sekarang? Yang dulunya engkau menentang? Tidak diterima. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang sombong dan merusak di muka bumi dan senang dengan kerusakan, maka dia mewarisi kejelekan Fir'aun yang menyebabkan ditenggelamkan ke dalam lautan. Wa takabbur wa tajabbur, merasa sombong, merasa hebat, merasa gagah, merasa kuat. Maka itu warisannya kaum Hud, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud. Nah, Samud apa Ad? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Merasa hebat, bisa membikin rumah dari ukiran batu yang dia turunkan dari gunung ke bawah. Kemudian dia ukir menjadi rumah dan istana mereka. Akhwani fi din, a'azakumullah. Allah katakan, "Wa Thamud alladhina jabu sakhra bil wad wa Fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad." Disebut dua yang sombong. Pertama, al-ulu fil ardi, man? Fir'aun. At-takabur wa tajabbur, man? Thamud. Qawmi Hud. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rumahnya kokoh, kuat. Karena batu. Tahan gempa. Ternyata Allah adab mereka bukan dengan gempa. Dengan angin sor-sor. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka mendengar suara yang memekakkan telinganya. Mereka merasa dingin. Rumahnya tidak anti dingin. Tidak anti suara. Maka mereka menjadi juthat. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumahnya. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka di rumah-rumah mereka menjadi bangkai. Rumahnya utuh sampai sekarang masih dikunjungi. Sebagai peninggalan kebudayaan Yordan. Dibanggakan bahwa ini budaya kita. Itu sisa kaum yang diadab. Mengingatkan bahwa pernah ada kaum yang durhaka, pernah ada kaum yang sombong, merasa kuat. Mereka kuat. Diriwayatkan mereka badannya besar, kokoh, kuat. Tapi lihat, Allah azab dengan mudah. Kaum Ad dan kaum Tsamud, mereka mati di rumah-rumah mereka. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Fal tara minhum min baqiyah, apakah kamu lihat ada sisa mereka? Tidak ada yang saling menguburkan, karena semuanya mati. Siapa yang menguburkan? Membusuk di rumah-rumah mereka sendiri. Seperti pokok-pokok pohon korma, batang-batang pohon korma yang sudah busuk lapuk. Na'udzubillah min dzalik. Mati dengan tidak terhormat, enggak ada yang mengurusi jenazahnya, karena semuanya mati bersama-sama. Maka siapa yang takabur wa tajabbur, berarti dia mewarisi warisan kaum Tsamud. Fal 'asi labisun thiyaba ba'di hadhil umam, berarti orang-orang yang bermaksiat memakai pakaian mereka. Sudah terkubur di dalam laut mati bersama kaumnya Nabi Lut, ternyata dibangkitkan kembali oleh kaum Homo hari ini. Sudah terkubur dalam laut merah bersama Fir'aun dan bara tentaranya, tiba-tiba dihidupkan kembali para mutakabbirin, oleh para mutakabbirin yang yufsiduna fil ardi wa ja'ala qaumahum syi'a, yang sombong di muka bumi kemudian menjadikan kaumnya berkotak-kotak, dipisah-pisah, divide et impera, dipisah-pisah kemudian diadu supaya dia tetap berkuasa. Sudah dikubur di laut merah bersama Fir'aun dan bala tentaranya, dihidupkan kembali oleh haula. Kecurangan, mengurangi timbangan, takaran, sudah terkubur bersama kaum Nabi Syuaib, dibangkitkan kembali di pasar-pasar oleh orang yang mengaku muslimin. Wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-zuhud, bersama dikatakan oleh Abdullah ibn Ahmad, diriwayatkan dalam kitab az-zuhud, di abihi, dari bapaknya, ini Abdullah bin Ahmad, ini bin imami Ahmad ibn Hanbal, dari Malik ibn Dinar, qala awhallahu ila nabiyyin minal anbiya, bahwa Allah pernah mewahyukan kepada salah satu dari nabi-nabinya dari kalangan Bani Israel, an qul liqaumik, wahyunya, hendaklah katakan kepada kaummu, la tadkhulu madakhil a'da'i, jangan kalian masuk ke pintu-pintu masuk musuh-musuhku. Wa la talbisu malabis a'da'i, dan jangan memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku, kata Allah. Wa la tarkabu marakib a'da'i, jangan kalian kendarai, jangan kalian tunggangi tunggangan-tunggangan musuh-musuhku. Wa la tut'amu mata'im a'da'i, dan jangan kalian makan makanan-makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i, akhirnya kalian menjadi musuh-musuhku, kama a'hum a'da'i, sebagai nama-nama mereka adalah musuh-musuhku. Jangan pintu masuknya kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, kaum Nabi Syu'aib, kaum Lut, pintu-pintu mereka jangan kita masuki. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hadithu an Bani Israel, fa inna fiha ajaib. Diriwayatkan, silahkan kalian ceritakan kisah-kisah Bani Israel, karena padanya ada ajaib, ada perkara yang menakjubkan. Kecuali kalau ada pertentangannya dengan Quran dan Sunnah, berarti mereka berdusta. Jangan diriwayatkan, jangan disampaikan, jangan diceritakan. Kalau ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, maka insya Allah itu adalah benar. Ikhwani fidina azakumullah, ini sesuai dengan terkandung dalam Quran dan Sunnah. Jangan masuk ke pintu-pintu masuk musuh-musuhku. Jangan memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Pakaian orang yang sombong, yaitu yang memanjangkan di bawah mata kakinya, jangan dipakai. Karena Nabi menyatakan bahwa itu adalah pakaiannya orang-orang yang sombong. Jangan memakai pakaian di bawah mata kaki. Khuyala'a. Khuyala artinya sombong. Akhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula jangan memakai sutra bagi laki-laki. Emas bagi laki-laki. Itu pun pakaian-pakaian mereka para mutakabbirin. Para mutajabbirin. Orang yang sombong. Orang yang angkuh. Orang yang ujub, bangga diri. Jangan. Jangan ditiru. Wala tarkabu marakiba a'dai. Jangan mengendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Bagaimana musuh-musuh Allah mencapai targetnya? Bagaimana musuh Allah mencapai kepuasan hawa nafsunya? Ada kendaraan masing-masing. Jangan ditiru. Ambisinya membawa dia untuk membuat sebuah kendaraan. Macam-macam. Kendaraan yang tadi, kendaraannya Fir'aun, memecah belah dan kuasai. Lemahkan laki-laki. Besarkan perempuan. Untuk apa? Melampiaskan ambisinya. Dan lain-lain. Jangan dikendarai. Jangan ikuti cara-cara mereka. Menghalalkan segala cara. Itu jalannya Yahudi. Pokoknya tujuan itu menghalalkan semua cara. Kalau tujuannya itu, caranya bebas apapun. Ini barakallahu fikum, tidak demikian dalam agama. Itu bukan kendaraannya kaum muslimin. Kendaraannya kaum muslimin mencapai tujuan yang baik dari pintu yang baik dengan cara yang baik, dengan kendaraan yang baik. Jangan talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur kebenaran dengan kejelekan. Wa fi musnad Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad juga dari hadis Abdullah ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bu'istu bis-saif baina yaday sa'ah. Aku diutus dengan pedang sebelum hari kiamat. Artinya antara beliau dan hari kiamat. Hatta yu'badallahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Agar manusia seluruhnya beribadah kepada Allah. Agar Allah diibadahi satu-satunya. Dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Wa ju'ila dhillatu was-saghar. Dan dijadikan kerendahan, kehinaan. Adzillah, kehinaan, was-saghar, kerendahan. Alaman khalafa amri, atas mereka-mereka yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Wa huwa hadisun hasan. Dengan sekian banyak jalannya. Wa syahid, kalimat terakhir. Yang menjadi dalil adalah kalimat terakhirnya yang berkait erat dengan pembahasan kita. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang masuk ke pintu-pintu masuk musuh Allah, berarti tashabbuh. Siapa yang memakai pakaian-pakaian musuh Allah, berarti tashabbuh. Siapa yang mengendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuh Allah, juga berarti tashabbuh. Wala tut'imu mata'ima a'dai. Jangan memakan makanan musuh-musuh Allah. Maka itu tashabbuh. Berarti kalimat tadi, riwayat-riwayat Bani Israel, kisah salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel, ternyata terkandung dalam hadis-hadis. Di antaranya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk golongan mereka. A'udzu billah min dzalik. Akhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi jangan berkata seperti ucapan orang bodoh, kayak yang beling. Menyatakan dirinya, majlisnya majlis setan katanya. Kalau majelis orang-orang baik jangan di sini. Dia sendiri bilang begitu majelisnya. Berkata, bagaimana mungkin tidak tasyabbuh? Kamu pakai baju tasyabbuh. Kamu pakai mobil tasyabbuh. Kamu pakai tasyabbuh. Ini goblok beneran apa goblok-goblokan? Kalau goblok-goblokan berarti pengikutnya keterlaluan, orang goblok kok diikuti. Kalau goblok beneran. Kalau goblok-goblokan lebih jahat lagi. Berarti dia na'udzubillah kadzab, pengkhianat. Dia tahu tapi pura-pura goblok. Qul inna a'udzubikum Allah ini na'udzubillah min dzalik. Nasallahu salam al afiyah. Perkara tasyabbuh adalah perkara yang merupakan agamanya mereka haula'il kuffar. Kita punya agama tersendiri. Kalau agama kita tidak melarang, itu bukan tasyabbuh. Tetapi kalau mereka punya agama dan mereka punya kebiasaan dalam agama, maka Nabi menyatakan jangan tiru mereka. Mereka sujud ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Nabi menyatakan jangan sholat di waktu-waktu tersebut. Walaupun sholatnya untuk Allah. Kenapa? Tasyabbuh dengan mereka. Maka hati-hati. Sebelum matahari benar-benar terbenam, jangan sholat dulu. Begitu terbenam, dikumandangkan adzan maghrib, baru sholat. Fajar dikerjakan ketika terbit fajar. Tapi ketika terbit matahari, jangan sholat. Tasyabbuh. Baju, pakaian, sejak zaman Islam sudah berpakaian, ya bukan tasyabbuh. Kecuali kebiasaan jahiliyah mereka yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki dengan sombongnya khuyala, maka jangan ditiru tasyabbuh. Atau pakai pakaian seperti pakaiannya pendeta, gamisnya ada sabuknya, jangan dipakai, itu tasyabbuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka termasuk golongan mereka. Wallahi, saya pernah pakai gamis. Gamis muslim, bukan gamisnya Nasrani. Cuma ketika bangun di bus, pecinya jatuh. Itu ada yang manggil Romo. Romo itu panggilan untuk pendeta. Romo, saya masih belum paham. Saya langsung ke kamar mandi, selesai. Berpikir-pikir, kenapa orang itu manggil saya Romo? Jangan-jangan saya dikira pendeta. Saya pegang kepala, enggak ada pecinya. Orang tadi satu bus. Saya cari peci, ketemu, saya pakai. Berubah mukanya. 180 derajat, langsung masam mukanya. Ternyata saya muslim, bukan pendeta. Maka sejak saya saat itu terjadi, demi Allah saya enggak berani untuk di luar berjalan dalam keadaan tidak memakai peci. Gamis tok. Apalagi kalau gamisnya khas, gamisnya mereka, atau perempuan pakai jilbab, jilbabnya biarawati, ya tasyabbuh. Kan ada pakaian khasnya, pakai pakaian yang khasnya muslimin. Barakallahu, bukan zat pakaiannya, entah jahil atau mutajahil, entah bodoh atau pura-pura bodoh, dua-duanya jelek. Ahlahuma mur. Tahu ahlahum mamur. Yang paling manisnya pahit. Bodoh beneran pahit. Bodoh-bodohan juga pahit. Tapi berbeda. Yang satu lebih pahit dari yang lainnya. Ahlahum mamur. Yang lebih manisnya pahit. Barakallahu fikum. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu itu dalam musibah. Kalau engkau ternyata tahu, maka musibahnya lebih besar lagi. Berarti engkau penipu. Menipu kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tidak tasyabbuh, kata dia. Menyanyikan salatullah dengan iramanya Kristen. Tidak tasyabbuh. Na'udzubillah min dzalik. Murai, ria ingin dipuji. Penjilat ingin dijilat oleh Nasrani. Penipu, menipu kaum muslimin. Majlisnya majlis setan, kata dia sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walhamdulillah, kaum muslimin sebagian besar paham, sehingga sudah banyak bantahan-bantahan dari kaum muslimin terhadapnya. Kita kembali kepada kitab. Wa minha annal ma'siyata sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ain min ainihi. Di antara kejelekan maksiat adalah bahwa kemaksiatan menjadi sebab hawanil abdi, terhinanya seorang hamba di sisi Rabbnya. Wasuqutihi min ainihi, dan jatuhnya kehormatan dia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hanu alaihi fa'asawhu walau azzu alaihi la'asamahum. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka hina, mereka itu rendah, maka mereka bermaksiat. Kalau mereka mulia, kalau mereka mulia, niscaya akan terlindungi dari maksiat-maksiat, akan malu bermaksiat, enggan bermaksiat, kalau memiliki sifat kemuliaan. Tetapi sayang, hanu alaih, karena mereka adalah orang-orang rendah, orang-orang hina, ya seperti itu, kerjaannya di maksiat-maksiat, di tempat-tempat yang jelek. Kalau kecoa ditaruh di ranjang pengantin, ya kembali ke got. Ya apa ya? Kamar yang wangi, harum, bersih. Taruh kecoa di situ. Kemana larinya? Ke WC. Karena rendah. Binatang yang hina. Kalau ada orang yang ditaruh tempat mulia, baitun min buyutillah, di masjid-masjid Allah, diajak ke masjid, enggak betah. Betahnya di diskotik. Ya berarti hina. Gelisah. Baru 2 menit terasa 2 jam. Anu, saya ada perlu. Maaf ya, saya duluan aja. Hilang. Tahu-tahu ada diskotik. Diajak ke tempat yang baik, tempat pengajian, ma'ahat, pondok pesantren, gak betah, gelisah. Tahu-tahu sudah di tempat-tempat yang jelek, tempat maksiat-maksiat. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanu alaihi fa'asawuh, karena mereka rendah, mereka hina, maka mereka bermaksiat. Kalau saja mereka orang-orang mulia, niscaya mereka enggak akan bermaksiat. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Kalau ada seseorang yang hina di mata Allah, rendah di mata Allah, di sisi Allah, niscaya enggak akan ada yang bisa memuliakannya. Kalau Allah sudah hinakan dia, maka enggak akan ada yang bisa memuliakannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada siapapun yang bisa memuliakannya. Wa man yuhinillah, siapa yang Allah hinakan dia, fama lahu min mukrim, maka tidak ada baginya mukrim yang memuliakan. Siapa yang akan memuliakan kalau Allah sudah rendahkan? Wa in 'azzamahum an-nasu fidh-dhahir laha lihajatihim ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanu. Selanjutnya dikatakan, kata Ibnu Qayyim, bahkan kalaupun diagungkan oleh manusia, kalaupun dipuji-puji oleh manusia secara zahir, secara yang tampak, zahir, itu karena hajat mereka. Karena mereka butuh. Karena mereka punya hajat, punya keinginan. Au khaufan min syarrihim, atau karena takut kepada orang ini. Padahal di hati-hati mereka ahqaru syai'in wa ahwanu. Padahal di hati-hati mereka, orang ini sangat rendah, sangat hina. Ahqaru syai'in, serendah-rendahnya. Wa ahwanu, sehina-hinanya. Iya Pak ya. Jangan diviral Fir'aun itu mulia. Oh, bala tentaranya memuji-mujinya. Anak buahnya memuji-mujinya. Tidak. Itu zahirnya mereka menyanjung-nyanjungnya. Meninggi-ninggikannya. Mengapa? Lihajatihim. Karena mereka punya hajat. Pengen dapat jabatan, pengen dapat pujian, pengen dapat bayaran, pengen dapat, itu namanya menjilat. Kalau di kesendirian mereka, orang kayak gitu aja. Di hatinya seperti itu. Nanti kalau saya berhasil berkuasa, tak injek-injek dia. Dalam hatinya begitu. Tapi karena ada hajah, gimana saya? Oh, engkau yang paling hebat. Engkau yang paling tinggi. Engkau yang paling terpuji. Engkau yang paling sempurna. Engkau, engkau, engkau. Langsung tangannya begini, Pak Paring, Pak. Oh, iya, iya, iya. Saya kasih, saya kasih. Bukan asli. Bukan asli, palsu semua. Atau kalau bukan karena hajat, karena takut. Bagaimana saya? Eh Pak, bagus, bagus, bagus, bagus banget Pak. Daripada saya bilang jelek, saya dipecat. Daripada saya bilang jelek, saya diusir. Jangan saya bilang jelek, saya akan dibunuh oleh dia. Paling tidak dibunuh karakternya. Berarti puji-pujian tadi, sanjungan tadi, palsu. Imma karena hajat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa imma karena rasa takut. Hati-hati mereka tidak suka. Seperti budak kepada tuannya. Apakah budak berani memuji tuannya, mencerca tuannya? Tidak berani. Apakah seorang budak berani dia mencerca, mengejek, merendahkan tuannya? Tidak berani. Kalau ditanya selalu muji, oh, bapak yang paling baik. Tuan yang paling tinggi, yang paling mulia. Daulat tuanku. Saya akan siap. Apapun yang Tuhan tugaskan. Kenapa? Takut. Karena perbudakan waktu itu macam-macam disiksa betul, bahkan dibunuh oleh mereka. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka yang namanya orang-orang hina pasti akan betah di tempat-tempat hina dan pasti akan cocok dengan kendaraan hina. Pasti akan cocok juga dengan makanan-makanan hina, makanan rendah, makanan haram. Rendah-rendah adalah cara-cara yang haram. Karena memang orangnya orang rendahan. Tapi kalau orang mulia, dia akan cari yang mulia. Memakan makanan mulia, makanan yang halal. Mencari kendaraan yang mulia, yakni cara-cara yang halal. Mencari pintu-pintu yang mulia, pintu-pintu kebaikan, pintu amal saleh, pintu ibadah, pintu akhlak yang mulia ila akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.